Hukum buang kucing hok selalu mengotorkan halaman rumah dengan najisnya. Kucing ni kucing jirang atau kucing liar? Kucing liar, kucing jirang. Kucing jirang dulu. Hok jirang dia berok dalam kawasan rumah dia. Maka wajibnya jirang kena basuh. Dalam kitab fiqh kata. Kucing tak wajib basuh. Kerana kucing tidak ada hukum bagi dia. Nak, ha, kucing pas berok dia pun senyum ke tuan rumah. Dia pun lari. Tak ada masalah. Nah. Jangan faham kucing dengan benda-benda yang mudarat lebih pada hak. Dia kira zalim. Nampak? Kita kadang-kadang faham binatang, zalim. Bila zalim, kena balas di akhirat. Boleh faham binatang, tapi setimpal. Nah, kalau ayam berok atas rumah kita, atas ming, kita ambil nyapu lidi, kita pun piak tak? Maka patah tak kaki ayam. Dah, dia rasa sakit sikit, dia pun lari. Nah, ni bahangan kayu dua-dua balik peyak atas peha ayam, patah peha. Dua minggu duduk dalam rok nengung ayam main peripik. Ha tak? Pasal dia nak pergi klinik tak boleh, nak pergi Tok Mudin tak boleh. Zalim lebih pada hak. Keting ayam besar ni, kayu besar lengang. Kalau orang katok kita kayu sama besar dengan betih, patah tak kaki kita? Dah kalau nak guna dengan ayam ni sebuah tadi 4 kali ganda keting dengan tiang surat bahan kaki kita. Nak zalim tak? Zalim. Jangan awak kena datang itu. Biar dia pedih sudah kan? Nak? Haa. Kucing ambil ikan sekor katok patah pinggang kucing. Balingnya batu bepang tau. Ayong! Patah pinggang. Kucing. Mepeh jalan. Nak? Ikan sekor je. Ikan selayang. Gas layang takkan sampai 8.3 juta seko. Tak. Nah, RM1 dua ekor. Sedekah, sedekah, sedekah. Nabi kata siapa yang tanam pokok, mari burung, mari kelawa, curi buah dia, sedekah boleh. Tulis dalam buku amalan. Betul tak? Maka gitu juga kalau kita beli ikan. Nah, kita pergi beli ikan, dia biasa ke puang. Nah, ai beli ikan, masuklah rumah, dia buat dalam sink tu. Tidak siang lagi. Nah, dia buat dalam sink tu, dia buat sembang dulu, buat cakap. Ni balik tengok TV tu pagi-pagi. Ambil ikan bola asing. Anak pula panggil, "Mak, main dah cerita Mexico." Oh, berlari masuk dalam. Ayah eh ikan, kucing mari masuk sikit, sikit lagi. Tengok tuang tak ada, masuk sikit. Piak lopak atas sini. Oh, banyak ikan peri hari ni. Dia pun ambil seekor ikan selayang. Nak katok siapa patah pinggang, siapa patah sekok. Hak kerak ekor dia. Jahat manusia ni. Dah kucing ambil ikan, betul dah. Kucing dah ambil benda lain, ikan. Patut tak kita katok? Makanan dia. Nak? Yang kita nak katok ni, kucing buat lari kereta kacil. Kucing buat lari pis jauh. Nak? Baru kita katok. Atau apa tu? Melampau batas. Tiba-tiba dia ambil. Benda. Kok dia makan tu. Cikedih dah ambil. Belacang dah ambil. Timur dah buat lari. Deriang dah cekoh. Nak? Jarang kucing tengah cekoh deriang. Faham tak? Nak? Jadi biar kau, oh, awak lari sekor. Sedekah, sedekah. Alhamdulillah, boleh pahala aku. Baru jerdik orang panggil. Nak, ni kejar juga, sampai ke roping tu. Ikan sekejap.